titik hitam. Fa idza taaba, maka apabila dia bertaubat, berhenti kembali menyesal melakukannya, berhenti dari kesalahan tersebut, wa naza, dia menghentikannya, wastaghfara, kemudian dia minta ampun kepada Allah, suqila qalbu, hati yang kena titik hitam itu tadi, nah, menjadi bersih, membersih kembali. Disebutkan oleh Rasulullah, innal mu'min, tidak setiap orang yang seperti ini, tapi orang yang betul-betul beriman, ketika dia melakukan dosa, maka dia akan merenang, tercetak dalam hatinya satu nokta hitam. Kalau dia bersihkan, dia bertobat kepada Allah, menyesal, kemudian dia berhenti, kemudian dia tekad untuk tidak melakukan lagi, minta ampun kepada Allah, hati itu kembali bersih. Wa in zada zada hatta ta'lu wa qalbah. Kalau dia tambah, tidak ada tobat, tidak ada merasa menyesal, tidak ada istighfar, dia tambah melakukan lagi, mungkin yang serupa, maka titik hitam itu akan bertambah, hatta ta'lu wa qalbah, sampai menutupi seluruh hatinya. Fadzalika ar-ran alladzi dzakarahu Allah ta'ala azza wa jalla kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itulah ran yang Allah sebutkan dalam firman-Nya ini, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itulah ran yang menutupi hati orang yang mereka mampu untuk mengatakan, nah, ya, hadza satirul awwalin. Yang kamu sampaikan ini, ayat-ayat ini yang disebutkan dalam Al-Quran itu adalah dongeng orang-orang yang terdahulu. Nah, akibat hati itu tidak, nah, terisi dengan cahaya, tidak ditutupi oleh kegelapan. Allah pun menyebutkan, ya, wa fi adani wa qara wa ja'ala fi qulubihim ala qulubihim akinnah fi qulubihim akinnatan ay yafqahuha, ya, ditutupi oleh Allah hati itu sehingga mereka tidak memahami apa yang disampaikan, apa yang mereka dengar. Wa fi adanihim waqra, dan di dalam telinga mereka ada sumbat. Nah, sehingga sawa'un 'alaihim andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja bagi kamu beri peringatan kepada mereka ataupun tidak, mereka tetap tidak beriman. Ini bahayanya kalau sudah pada tingkatan ini. Nah, sehingga jangan kita bermudah-mudah sekecil apapun dosa itu, seperti kata para ulama kita, la israr ma'na la saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa kecil kalau terus-menerus dilakukan berulang. Bahkan menganggap kecil dosa itu sudah menjadikan dosa itu besar. Kenapa? Ada sikap meremehkan. Nah, ini saja sudah merupakan sikap yang salah. Nah, ini akan menghalangi orang itu untuk merasa menyesal dan kemudian memperbaiki diri. Wa qala Tirmidzi hadza haditsun sahih. Qala Hudzaifah, idza nazara al-'abdu dzanban nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda hatta yasira qalbuhu kasyatir raida. Kalau sudah orang itu, seorang hamba melakukan dosa, maka hatinya akan terkena hati dengan terpana noda hitam, sampai akhirnya dia hatinya itu seperti kambing yang hitam. Nah, waqala Imam Ahmad haddatsana Ya'qub qala haddatsana Abi an Salih ibn Shihab qala haddatsani Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما بعد يا معشر قريش فإنكم أهل لهذا الأمر ما لم تعصوا الله. Nah, diingatkan orang-orang Quraisy oleh Rasulullah SAW. Nah, disahkan oleh Syaldani. Sungguhnya kamu ahlun lihadzal amr. Kamu orang yang berhak terhadap urusan ini, urusan agama ini, pemimpinan, kedudukan apa sama di dalam agama ini. Malam ta'asullah, selama kamu tidak durhaka kepada Allah, selama kamu tidak bermaksiat kepada Allah. Fa idza asaitumuhu, Kalau kamu durhaka kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, ba'atsa 'alaikum man yalhaakum kama yulha hadzal qadib bi qadibin fi yadihi. Tsumma laha qadibahu fa idza huwa abyad yaslid. Ini dikuliti, dikupas oleh Rasulullah SAW. Nah, ketika kamu itu durhaka kepada Allah, Allah kirimkan orang-orang yang menguliti kamu seperti padi ini, menumpas kamu, membinasakan kamu, menghinakan kamu. Nah, dia tunjukkan dengan padi ranting atau kayu yang di tangan beliau. Wa dzakara al-Imam Ahmad an Wahab Abu Munabbih, salah seorang pendeta yang masih Islam. Qala Rabbu Azza wa Jal, ini dari kitab-kitab dahulu. Qala fi ba'di ma yaqulu li bani Israil. Inni idza uti'tu raditu wa idza raditu baraktu wa laysa li barakati nihayatun wa idza usitu ghadibtu wa idza ghadibtu la'antu wa la'nati tablughu sami' min al-walad. Dalam sebagian ungkapan ataupun ini firman Allah ataupun kalimatnya nasihat atau yang didapatkan dalam kitab mereka yang dikatakan kepada Bani Israel, Allah pun menyebutkan, sungguhnya aku jika ditaati, kata Allah, aku ridai, dan ketika aku, jika aku meridai, maka aku akan memberi berkah, dan tidak ada habis-habisnya berkah berkahku itu, kata Allah. Dan apabila aku didurhakai, aku akan marah, murka. Dan kalau aku murka, aku akan melaknat. Dan laknatku itu sampai kepada, nah, 7 turunannya. Ini laknat. Nah. Ini akan terus. Tambah terasa, mungkin tambah hartanya, tambah dia mungkin semua fasilitas dia dapatkan, tapi dia tidak dapatkan barokah. Tidak dapatkan kenikmatan menikmati dari harta tersebut ataupun dari yang dia dapatkan itu. Nah, ini diantara bahaya yang harus kita hindari, bahaya dosa lebih-lebih terhadap hati. Secara lebih khusus lagi beliau menyebutkan di sini min asaril ma'asi, pengaruh atau bekas-bekas dosa tersebut, apa efeknya terhadap hati kita. Nah, kalau tadi disebutkan oleh beliau gambaran secara umum akibat dosa itu, nah, hukuman yang Allah timpakan. Nah, walil asi min al-asaril qabihatil madhmumah al-mudirrah bil qalbi wal badan fid dunya wal akhirah ma la ya'lamuhu illa Allah. Maksiat itu mempunyai asar, pengaruh, buah yang buruk dan tercela, yang membahayakan hati, mudirrah bil qalb, membahayakan, merugikan, merusak hati dan badan, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Ma la ya'lamuhu illallah, tidak ada yang mengetahui bahaya tersebut, tidak ada yang mengetahui asarnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bisa diperhitungkan, diperkirakan. Ini buah, ini akibat dari dosa. Faminha hirmanul ilm, dia terhalang dapatkan ilmu. Taruhlah dia punya banyak ilmu, hafalannya masya Allah, tapi bukan itu sesungguhnya ilmu. Karena dikatakan seperti dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, kafa bil ilmi khasyatan. Cukuplah orang itu dikatakan berilmu kalau dia punya khasyah kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Nah, kalau dia takut kepada Allah, dia tahan dirinya dari dosa dan maksiat, dia tetap taat kepada Allah walaupun sir, dalam keadaan dia sendiri tidak diketahui orang lain, itu baru dia punya ilmu. Baru dia dikatakan punya ilmu. Wa kafa bil jahli iftiraran, dan cukuplah dikatakan jahil kalau orang itu tertipu dengan keadaan dirinya. Hafalan banyak. Nah, Al-Qur'an dia hafal 7 qiraah misalnya. Nah, hadis dia hafal kutubu sittah. Nah, tapi dia tidak paham, tidak punya khasyah kepada Allah. dan mudah bagi Allah. Ketika orang itu tidak menjaga, tidak mensyukuri nikmat ini dicabut oleh Allah. Seperti Ibnu Abdurrahim di zaman tabi'in. Ya. Orang ini dikenal hafal Al-Qur'an, Masya Allah. Tapi dia tidak beramal dengan Al-Qur'an. Sampai ketika mereka kaum muslimin mengepung benteng orang Nasrani, keluar seorang wanita anak pendeta, dia lepaskan pandangan matanya, tertarik, akhirnya datang diam-diam ke sana ngelamar. Boleh, tapi kamu harus keluar dari agama Muhammad. Ya, siap. Nah, Allah merintahkan, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absari wa yahfadhu furujahu." Tundukkan pandangan kalian. Tundukkan, rendang, palingkan. Dia tidak. Akhirnya ketika kaum muslimin masuk ke benteng tersebut, heran nengok dia punya anak di sana. Mana hafalan Quranmu? Enggak ada lagi kecuali satu atau dua ayat. Yang satu dia baca, yang satu dia sebutkan, "Rubama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin." Itu yang dia dapat. Yang lainnya hilang. Ya, ingat, ini nikmat para talabah kita semua yang diberikan kemudahan oleh Allah menghafal Al-Quran, itu nikmat. Ya, dan Allah sudah menyebutkan juga, ini bisa jadi ditanyakan kepada kita, "Tsumma latus'aluna yauma'idzin 'anin na'im." Dan ada dalam hadis yang lain kan menunjukkan bahwa itu akan ditanya. "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba." Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya empat perkara, salah satunya al-ilmu. Anil ilmi fima amila bih. Tentang ilmunya, apa yang kita punya. Nah, bagaimana dia beramal dengan ilmu tersebut, mengamalkan ilmunya atau tidak. Nah, sampai para ulama menyebutkan setiap perkara, segala sesuatu itu ada zakatnya. Hadis itu pun ada zakatnya. Kalau misalnya dihitung 2,5%, jadi dari setiap 200 hadis berapa hadis? Mereka yang hafal 200 hadis, sekian hadis harus diamalkan. Maksudnya zakatnya di sini pengamalannya. Minimalnya dari misalnya 100 hadis dia hafal, 2 atau 3 hadis dia amalkan. Nah, siapa yang hafal bulu-bulu maram? Nah, terapkan. Ini kata mereka. Kan bisa lihat mungkin di Al-Faqih wal Mutafaqih Khatib Al-Baghdadi atau di Iqtida' Shirath al-'Ilm wal 'Amal di Khatib Al-Baghdadi. Tuntutan, konsekuensi ilmu itu adalah pengamalan. Nah, ini faminha hirmanul 'ilm. Terhalangnya orang itu dari ilmu. Bukan hanya terhalang dia menghafalkan untuk tahsilul ilmi, tapi juga untuk memahaminya. Memahaminya pun dia terhalang. Hafalannya banyak tapi enggak bisa dia mengamalkannya, itu juga halangan. Enggak ada khasyahnya kepada Allah, enggak ada takwanya kepada Allah, enggak ada tunduknya, enggak ada zuhudnya. Nah. Fawailul lil-nam wa minhum ummi wa minhum ummiyuna la ya'lamuna kitaba illa amaniya. Wa innahum illa yadhunnun. Di antara mereka orang-orang yang diberi Alkitab itu ada orang yang ummi, hanya bisa membaca setoran, lancar, bisa 10, tidak ada salah sama sekali setoran Al-Qur'annya, bahkan 7 qiraah bisa, kutubus sittahnya lancar, bahkan dengan sanadnya. Tapi seperti itu, matalul ladina hummilut tawrata thumma lam yahmiluha kamatalil himar yahmilu asfara. Na'udzubillah, terhalang dari ilmu. Jadi bukan hanya dia tidak mendapatkan ilmu, tidak bisa memahami, tidak bisa menghafal, tapi juga tidak bisa memahami. Tidak mampu dia, tidak mendapatkan taufik untuk mengamalkan ilmu. Ini terhalang namanya. Ini terhalang. Qala fa innal ilma nurun yasdifu Allah fil qalb. Karena ilmu itu adalah cahaya yang Allah lemparkan ke dalam hati seseorang. Wal ma'siyatu tukhfi'u dzalikan nur. Dan maksiat itu memadamkan cahaya tersebut. Bukan sekarang kita merasakannya mungkin. Kita para pelabah juga. Belum sekarang mungkin. Semoga tidak sampai. Semoga Allah berikan taufik kita untuk taubat, untuk memperbaiki diri dan mengamalkan ilmu tersebut. Kalau tidak, tidak sekarang dirasakan akibatnya. Di saat-saat antum membutuhkan ilmu tersebut, hilang buyar. Tidak bisa paham. Ini bahaya. Di saat membutuhkan. Seperti kata para ulama, al-hifdhu khawan. Hafalan itu pengkhianat. Nah, sekarang kita bisa setoran 10 nilainya. Belum tentu. Setahun dua tahun masih lengket. Nah, walaupun mungkin ada orang-orang yang mungkin mereka itu susah untuk hilang apa yang dia ingat, tapi dia tidak dapatkan khasyah, na'udzubillah, ya, tidak dapatkan sari dari inti sari dari apa yang dia hafal. Khasyah itu tidak ada. Ini yang bahaya. Karena ilmu itulah ilmu yang sesungguhnya. Kata yang Al-Hasan Al-Basri, ilmu itu ada dua. Yang satu ilmu dalam hati dan yang satu ilmu dalam lisan. Yang paling pertama dan paling cepat hilangnya ilmu yang dalam hati. Khasyah, khusyuk. Sedangkan ilmu yang masih tetap tersisa di lisan, ini yang jadi hujjah alaina. Bisa jadi alasan bagi Allah untuk menghukum kita. Kamu tahu teorinya, masya Allah, tapi tidak bisa teramalkan. Qala rahimahullah, walamma jalasa al-imam Syafi'i baina yaday Malik. Ketika Imam Syafi'i baru belajar di depan Imam Malik, wa qara'a alaihi, dia membacakan, waktu itu belum masuk ke majelis Imam Malik, Imam Syafi'i sudah hafal Muwatta. Datang kepada Imam Malik, dia bacakan setoran ajabah, menakjubkan Imam Malik. Ma ra'a min wufuri fitnatihi, melihat kecerdasan Imam Syafi'i yang luar biasa. Wa tawaqqudi dzaka'ihi, dan kejeniusan beliau. Wa kamali fahmihi, dan kesempurnaan pemahaman beliau. Faqala, kata Imam Malik, inni ara Allah qad alqa 'ala qalbika nuran fala tutfihu bi dhulmatil ma'siyah. Sungguh aku lihat Allah telah melemparkan cahaya dalam hatimu, maka jangan kau padamkan cahaya itu dengan kegelapan maksiat. Nah, tidak ada rasa khasyahnya, dan walaupun punya ilmu banyak, ini bahaya. Nah, artinya dia dalam keadaan mungkin berhadapan sama orang banyak, nampaknya masya Allah, tapi ketika dalam kesendirian, nah, apa yang diharamkan oleh Allah, dia kerjakan. Ini yang bahaya. Ini yang tanda khasyah itu tidak ada. Nah, wa qala Syafi'i rahimahullah. Maksud dalil juga, di awal-awal itu mungkin ketika beliau baru belajar, sulit mungkin menghafal. Beliau mengatakan di sini, syakautu ila waqi'a ibnu Jarrah, imam di antara kaum imam kaum muslimin. Ini digelari oleh para ulama naga. Nah, ini kalau sudah datang dia di satu daerah, itu majelis hadis itu bubar datangnya ke beliau. Seperti disebutkan ketika beliau datang ke sebuah tempat, majelisnya Abdul Razak San'ani atau yang apa, bubar. Nah, ketika dia misalnya jadwal seperti biasa, kok enggak ada orang? Kenapa? Sinin datang, sinaga datang, maklum berarti wakil datang, wakil Idul Jarrah. Mereka datang semua, kaum muslimin, para mencari hadis, mencari ilmu, datang ke majelis wakil. Syakau, dan beliau terkenal sebagai orang yang hafalannya tuh enteng, ringan. Jadi enggak takaluf. Kalau kita kan takaluf, baca sampai mungkin enggak bisa 2 kali 3 kali kita hafal. Ya, beliau baca sekali nah hafal. Kita mungkin 3 kali enggak bisa, 5 kali, 15 kali, 20 kali baru nyantel. Beliau enggak. Qala syakautu ila waqi'i su'a hifdhi. Aku mengeluhkan buruknya hafalanku kepada waqi'. Fa arsadani ila tarkil ma'asi. Beliau membimbingku untuk meninggalkan, mengarahkan agar aku meninggalkan maksiat. Wa qala i'lam. Dan beliau mengatakan, ketahuilah, bi annal ilma fadlun. Ilmu itu adalah karunia. Wa fadlullahi la yu'tahu 'afu. Dan karunia Allah tidak akan diberikannya kepada orang yang bermaksiat. Ingat ya, maksudnya fadl, karunia dari Allah. Kalaupun dia misalnya mudah, saking jeniusnya mungkin mudah dia menghafal, tidak akan dia dapatkan. Nah, lezatnya ilmu itu, hakikat ilmu itu tidak akan dia dapatkan. Dia ibaratnya orang seperti orang yang baru masuk sejengkal, Abu Asbar istilahnya. Abu Asbar ini kalau dia baru masuk sejengkal, dia merasa, wah saya sudah belajar, masya Allah. Masuk sejengkal kedua, baru dia tahu, masih banyak yang belum saya tahu. Masuk yang ketiga, baru tahu dia, oh ternyata saya belum tahu apa-apa. Nah, ya, nah, sekarang kita mau yang mana? Nah, makin dia betul-betul lanjut, betul-betul belajar, maka makin dia tahu bahwa dia tidak tahu apa-apa. Qala rahimahullah wa minha, asar berikutnya, Hirmanur Rizq. Hirmanur Rizq. Wa fil musnad innal abda la yuhramu rizqa bidzanbi yusibuhu. Waqad taqaddam. Ini dengan tambahan ini lemah. Nah, tapi dijadikan dalil karena ada syahid dari lawannya. Wa kama anna taqwallahi majlabatun lirizqi. Sebagaimana takwa itu mengundang rizki, fatarkut taqwa majlabatun lilfaqri. Berarti meninggalkan takwa itu mengundang kefakiran. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini syahidnya beliau. Tolong, hadis ini lemah. Ayat ini mau kemana kan? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah berikan dia jalan keluar. Wa yarzuqhu. Orang yang takwa itu Allah berikan dia rezekinya dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Famastujliba rizqullahi bimitsli tarkil ma'asi. Dan hampir-hampir tidak mungkin, tidak bisa didatangkan rezeki Allah itu dengan sesuatu yang semisal meninggalkan maksiat. Nah, artinya apa? Dengan ketaatan dia akan dapatkan rezeki. Mungkin sedikit, tapi dia dapatkan barokah. Merasakan nikmatnya yang sedikit ini tadi. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah kan menyebutkan, nah, qad aflaha man aslama wa ruziqa kifafan wa qanna'a bima ata wa ra'na. Ya. Ini seperti dalam riwayat disebutkan, beruntung orang yang telah masuk Islam dan dia diberi rezeki apa? Qana'ah, rasa qana'ah. Wa ruziqa kifafan, dia merasa puas dengan rezekinya yang cuma setampungan tangan dia. Puas dia. Nah, enggak melirik yang lain dosa karena kan dunia sudah di tangan dia. Nah. Lain halnya dengan orang yang na'udzubillah, dia tidak merasakan puas. Ya, tidak merasakan cukup. Nah. Walaupun bisa jadi itu mungkin was-was syaitan, tapi dia harus nah, buktikan bahwa itu memang was-was syaitan. Banyak dia bersedekah. Nah. Ya. Nah, mudah bagi dia untuk menyalurkan. Itu menunjukkan bahwa dia betul-betul menikmati harta tersebut. Itu harta yang barokah. Qala wa minha. Termasuk yakni asar yang buruk dari maksiat itu, wahsyatun yajiduhal 'afi fi qalbihi bainahu wa bainallah. La tuwazinuha wa la tuqarinuha laddatan aslan. La tuqarinuha wa la tuwazinuha tuqarinuha laddatan aslan. Keterasingan, merasakan kesepian yang dirasakan oleh orang yang bermaksiat dalam hatinya antara dia dan Allah, merasa jauh. Nah, apa ya akibat? Membayangkan ini yang susah. Antum pernah merasakan sendirian di sebuah tempat yang asing, tidak di kampung halaman. Antum yang baru misalnya baru datang dari tempat yang jauh ke Darussalam, apa rasanya? Tengok-tengok, kok nggak ada kenal ya? Itu dengan sesama. Tapi ini dia rasakan adalah dengan Allah. Tapi kata beliau dalam bukti yang lain, itu sebetulnya. Nah, kalau dia mau jujur, hatinya masih hidup. Ketika dia merasakan yang seperti ini antara dia dan Allah, kok dia merasa jauh dari Allah, kok merasa tidak nah, sendirian, sepi. Nah, itu sesungguhnya hatinya masih hidup, segera mestinya dia mendekat. La tuwazinuha, yang tidak bisa diimbangi, tidak pula bisa di, nah, artinya dibandingkan dengan kelezatan maksiat itu sama sekali. Nah, kesalahan ataupun dosa yang dia lakukan itu tidak membuatnya nyaman, tidak membuatnya merasa nyaman. Walau ijtama'at lahu ladzatud dunya bi asriha lam taqi bi tilkal wahsyah. Walaupun misalnya semua kelezatan dunia itu dia rasakan, itu tidak bisa menghilangkan wahsyah ini tadi, kesepian ini tadi. Wa hadha amrun la yahissu bihi illa man fi qalbihi hayatun. Tapi ini hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang hatinya masih hidup. Wa ma li jurhin bimayyitin ilamu. Sayatan-sayatan luka pada mayat itu tidak menyakitkan dia. Ya kan? Kambing kalau sudah disembelih, dikuliti, menjerit ya. Enggak kan? Seperti itu juga hati yang mati. Hati kalau sudah mati, dia tidak akan lagi merasa nah, sumpek dengan yang namanya maksiat, yang namanya kelalaian, yang namanya perbuatan keji. Tidak merasa ada greget dalam hatinya, kejengkelan, kebencian. Nah, bahkan ketika itu terjadi di lingkungan keluarga dia, di bawah mawalinya, orang-orang yang dalam tanggung jawabnya, enggak peduli dia. Bahkan naudzubillah, ada di antara mereka yang bangga. Yang bangga. Nah, anak istrinya misalnya ikhtilat. Nah, enggak ada rasanya dia. Udah kamu di rumah saja. Nah. Ya. Wa ma li jurhin bi mayyitin ila. Sayatan pada mayat itu tidak membuatnya sakit. Tapi kalau hati itu masih hidup, sedikit saja, nah, kambing itu sudahlah lari. Apalagi lihat pisau. Nah, artinya apa? Kalau orang itu betul-betul hatinya masih hidup, satu kesalahan saja yang dia lihat, yang dia ketahui, dan bahkan mungkin dia melakukannya, itu dia sudah merasakan tidak tenang. Falau lam tutrak adzunubu illa hadaran min wuku'i tilkal wahsyah lakana al-aqil hariyan bitarkiha. Seandainya tidak ditinggalkan dosa itu kecuali karena takut mendapatkan kesepian ini saja, itu sudah cukup bagi orang yang berakal untuk meninggalkan maksiat. Artinya kalau misalnya akibat maksiat itu cuma kesepian ini saja, itu sudah cukup untuk orang itu meninggalkan maksiat. Belum lagi itu, nah, akibat-akibat kejelekan maksiat itu banyak. Qala wa satarajulun ila ba'dil arifina wahsatan yajiduha fi nafsi. Ada seorang yang ingin kepada Al-Hasan Al-Basri, dia mengadu kepada orang, sebagian orang bijak, orang yang arif, orang yang kenal Allah, tentang kesepian yang dia rasakan dalam dirinya. Faqala lahu, kata beliau, idza kunta qad awhashatka ad-dunub fada'ha. Kalau yang menyebabkan kamu merasa kesepian ini adalah dosa, ingat dosa itu iman kita melanggar, ya, melakukan apa yang dilarang oleh Allah atau meninggalkan perintahannya, ini dua. Dua ini, teliti. Iman kita menolak perintah Allah, tidak menjalankan perintah Allah, atau kita menjalankan larangan Allah. Kalau yang melanggar perintah, ini tidak mau menjalankan perintah, ini berat. Ini lebih berat daripada nah, yang melanggar larangan. Karena kalau orang ini melanggar, artinya tidak mau menjalankan perintah, itu ada kibir dalam hatinya. Ini yang menyebabkan syaitan terhalang untuk taubat. Ini yang bahaya. Nah, dua ini. Kalau memang itu yang engkau rasakan, nah, fadakha, maka tinggalkanlah maksiat itu. Idza syi'ta wasta'nif. Kalau kamu mau, ya sudah, kamu teruskan saja. Walaysa 'alal qalbi amar min wahsatid dhanbi 'alad dhanbi. Tidak ada bagi hati itu yang lebih pahit dibandingkan kesepian dosa, karena berbuat dosa. Artinya dia merasakan kesepian akibat dosa yang satu dia lakukan, munculkan dosa-dosa yang lain lagi, nambah lagi kesepian dia. Saking nanti sampai pada tingkatan muncul rasa takut dalam hatinya. Nah, karena Allah tidak lagi bersama dia. Nah, sampai akhirnya apa? Gorden yang bergerak di rumah itu sudah membuatnya takut. Nah, bayangannya pun dia melihatnya sudah takut. Wallahu al-musta'an. Baik, insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, ini tadi ya, beberapa di antara akibat. Nah, yang pertama tadi beliau sebutkan apa? Hirmanul ilmi. Ya, para thalabah semakin hafal Al-Qur'an, semakin banyak hafalannya, begitu bukan jadi ukuran. Innamal ilmu al-khasyah. Yang namanya ilmu itu, nah, laisal ilmu bikasratir riwayah. Kata Ibnu Mas'ud, ilmu itu bukan banyaknya riwayat, bukan banyaknya hafalan. Innamal ilmu bikasratil khasyah. Banyaknya ilmu, yang namakan ilmu itu adalah banyaknya rasa khasyah kepada Allah. Apa buktinya khasyah kepada Allah? Dia sanggup untuk meninggalkan maksiat walaupun dalam keadaan sendirian. Wallahu a'lam bishawab. Bila unas, mudah-mudahan bermanfaat.